السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله، إن شاء الله في هذا اليوم المبارك kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu membacakan matan Ghayah wa Taqrib. Dan pada pertemuan kemarin kita telah bahas sedikit atau menyinggung sedikit tentang fasal qasr as-salah wa jam'iha. Qasr as-salah wa jam'uha, mengqasar salat dan menjamaknya. Lalu kita bahas bahwa al-qasr fi safar merupakan rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Qasar itu adalah sedekah, yaitu ketika safar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian, kata Nabi, maka terimalah pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu muallif berkata di sini, wa yajuzu lil musafiri, boleh bagi seorang musafir, boleh bagi seorang musafir qasrus salatir ruba'iyyati, mengqasar salat ruba'iyyah, yaitu salat yang 4 rakaat, yang 4 menjadi 2. Ya, ini mengqasar salat. Oleh karena itu qasar tidak berlaku bagi salat apa? Salat maghrib. Tidak juga berlaku bagi salat subuh. Bi arba'i syara'it, dengan 4 syarat boleh bagi seorang musafir mengqasar salat dengan 4 syarat. Kita telah bahas bahwa yang pertama adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah, hendaknya safarnya itu bukan untuk tujuan maksiat. Oleh karena itu ketika seseorang berangkat dari rumahnya untuk tujuan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rukhsah bagi dia untuk mengqasar. Dan ini adalah mu'tamad inda Syafi'iyah. Ya, ini adalah fatwa resmi mazhabnya Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain, mereka membolehkan mengqasar salat dalam sebuah safar walaupun safarnya tidak maksiat. Walaupun safarnya ya untuk tujuan maksiat. Mengapa demikian? Li'anna rukhsata la tunatu bil ma'asi. Karena keringanan itu tidak diperoleh oleh sebuah kemaksiatan. Secara logika pun gitu kan. Secara logika pun demikian. Seorang guru memberikan keringanan kepada muridnya agar ia tidak ikut ujian, atau seperti itu ya, atau ujiannya ditunda. Alasannya tentu adalah alasan yang mungkin masuk akal, bisa jadi karena muridnya sakit ya, bisa jadi dikarenakan muridnya misalkan ikut orang tuanya umroh. Alasan-alasan yang masuk logika dan bisa diterima. Tetapi misalkan seorang guru memberikan dispensasi kepada seorang murid gara-gara muridnya misalkan mau main judi dulu misalkan, atau mau ke diskotik dulu, enggak akan dikasih. Ya. Oleh karena itu mazhab Syafi'i dalam hal ini tegas, safarnya bukan untuk kemaksiatan, boleh dia qasar salat. Makanya disebutkan di rakam wahid ya, di urutan pertama dari syarat seseorang diperbolehkan untuk mengqasar salatnya dalam safar. Jadi bukan untuk kemaksiatan. Oleh karena itu, jika seseorang pada awalnya dia safar, kemudian ya pada awalnya dalam keadaan taat, tetapi di tengah-tengah perjalanan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut pandangan mazhab Syafi'i dalam hal ini rukhsah untuk mengqasar salat hilang. Begitu pula ketika seseorang berangkat dari rumahnya safar untuk kemaksiatan, taruhlah misalkan dengan niat untuk membunuh orang ya, dendam, kesumat, dari sini ke Bandung bawa golok untuk apa? Untuk bunuh orang misalkan. Ini jelas perbuatan maksiat, dia tidak boleh mengqasar. Tetapi sampai Purwakarta tobat, sampai di tengah-tengah jalan tobat, astagfirullahaladzim. Yang tadinya niat untuk membunuh orang, justru niat untuk meminta maaf. Ini maksiat bukan? Bukan. Berarti ketika itu dia diperbolehkan untuk mengqasar salat. Nah, jadi memang jangan sampai tujuannya untuk bermaksiat. Kemudian dikatakan yang kedua, syarat yang kedua. Apa lagi? Wan takuna masafatuhu, betul ya? Saya tidak membawa ininya. Wan takuna masafatuhu 16 farsahan, sahih? Betul. Hendaknya jarak minimal yang ditempuh adalah 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 4 burd. 4 burd. Sama dengan sekian mil, 50 mil atau 40 sekian mil, sama dengan 83, sekian kilometer. Dalam ukuran lain sama dengan 90 kilometer. Itu jarak minimal seorang diperkenankan untuk mengqasar salat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, yang pertama kali harus kita mantapkan ketika hendak safar adalah tujuan kita. Mau kemana, kan begitu? Mau kemana kita? Makanya dalam mazhab Syafi'i dalam dalam masalah safar, dia tidak sah seorang mengqasar salat safar yang tanpa tujuan. Tidak jelas. Kalau tanpa tujuan berarti tidak ketahuan jaraknya berapa. Kemarin telah kita jelaskan seorang polisi yang mengejar-ngejar buronan, ya, dikejar-kejar dari Tanjung Priok misalkan, ya, menyelundupkan apa heroin misalkan, dikejar-kejar polisi terus lewat tol, ya, terus sampai ke Bandung. 6, jarak sudah lewat 90 kilo, ya, buronan belumnya belum apa, belum tertangkap. Boleh enggak dia mengqasar salat? Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ini, dia tidak diperkenankan untuk mengqasar salat karena dia tidak tahu tujuannya kemana. Bisa jadi bulonnya muter lagi sampai ke Jakarta lagi, kejar-kejaran. Ya. Jadi dia harus tahu tujuan. Mau kemana? Yang jelas wajib 16 farsah. 16 farsah. Dan rukhsah rukhsah untuk mengqasar salat itu dimulai atau berlaku ketika dia melangkahkan kakinya menuju tempat tujuan tersebut. Seseorang yang berangkat dari Jakarta ke Cirebon lewat, ya, lewat dari 100 kilo, jelas. Ini udah jarak safa. Ya, udah boleh untuk seseorang untuk mengqasar salat. Sesampainya di daerah Cikarang, boleh tidak dia mengqasar salat? Boleh tidak dia mengqasar salat? Sampai di Cikarang, belum nyampe Cirebon, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dari rumah menuju tempat tujuan dia sudah berniat untuk apa? Untuk safar. Jadi langkah pertama dia sudah masuk ke dalam hukum bahwa dia ini sebagai seorang musafir. Dan hal ini pun berlaku sepanjang dia belum sampai ke tempat tujuan. Sepanjang dia belum kembali, dia boleh untuk mengqasar sholatnya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hendaknya masafahnya itu 16 farsakh walaupun ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Ya, jadi jarak ini terserah. Apakah ditempuh dalam 1 hari perjalanan atau ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Dalam kitab beliau Minhaj Talibin, bahwa beliau mengatakan walaupun, ya, seseorang itu menempuhnya dalam saatan 1 jam perjalanan, ini menunjukkan firasatnya ulama zaman dulu bahwa nanti mungkin di zaman dulu, di zaman yang akan datang akan ada kendaraan-kendaraan yang bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat. Dari sini ke Jogja berapa jam? 1 jam. Dari sini ke cuma 1 jam saja naik pesawat, ya. Walaupun ditempuh dengan jarak yang dengan waktu yang relatif singkat, maka dia sudah masuk dalam apa? Hukum musafir. Nah, kemudian berikutnya, wa ayyakuna muaddiyan lis-salati ar-ruba'iyyah, wa ayyakuna muaddiyan lis-salati ar-ruba'iyyah. hendaknya solat itu adalah solat rubaiyah yang ada, bukan solat yang qada. Oleh karena itu ketika dia punya hutang solat sebelum safar, kemudian dibayar ketika dia safar. Taruhlah dia punya utang solat duhur, ya, dia wajib mengqada solat duhur. Tetapi ketika dia mau mengqada solat duhur, dia sudah dalam keadaan safar, dikosor atau sempurna solatnya. Bagaimana? Dia dalam keadaan safar, tapi dia punya hutang solat duhur ketika dia dalam keadaan apa? Mukim. Bagaimana? Gimana, Mas? Sempurna. Antum? Sempurna ya. Nah, dia wajib mengqada solatnya 4 rakaat juga, dikarenakan hutang. Makanya di sini dikatakan wa ayyakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah, bukan qada. Hendaknya ya, salat rubaiyah yang dia lakukan itu adalah salat yang memang diwajibkan ketika itu. Bukan sebagai pengganti dari salat yang luput ketika dia dalam keadaan mukim. Iya, walaupun sebagian ulama, mazhab Hanabilah mengatakan boleh dia untuk mengqasar solat yang diqadha ketika safar. Sebagian ulama yang lain, tapi mazhab Syafi'i dalam hal ini wajib, ya, wajib apa? Wajib ia solat dalam keadaan sempurna. Nah, iya, dan sampai mana lagi? Kemudian apa lagi berikutnya? Karena yang ke fi ghairi ma'siyah. Kemudian wa antakuna masafatu 16 farasatan. Nah, kemudian berikutnya apa? Wa ayyanwi. Wa ayyanwil qasra fil ihram gitu. Ini dalam khusus ketika dia dalam keadaan apa? Ihram gitu. Dia wajib untuk mengqasar juga. Maaf. Sorry. Dia wajib niat qasar ketika apa? Takbiratul ihram. Maaf ya. Fil ihram di sini ketika takbiratul ihram ya. Sahih ada? Naam. Kenapa wajib berniat qasar? Karena asal solat kita itu sebenarnya sempurna. Li'annal asla al-itsmam. Karena asalnya kita ini diharuskan solat dalam keadaan sempurna. Ketika sesuatu itu keluar dari asal, maka wajib berniat. Dia wajib berniat. Berarti kalau kita mau mengqasar sholat, dalam niat kita harus diazamkan bahwa kita akan melakukan sholat dalam keadaan qasar. Nah, dikatakan di sini wa ayyanwi al-qasru fil ihram, bahwa niat itu ketika takbiratul ihram. Makanya salah satu definisi niat adalah qasdu syai muqtarinan bi fi'lihi. Ya. memantapkan sesuatu, ya, atau berniat sesuatu yang diiringi oleh perbuatannya. Makanya dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini, niat itu wajib berbarengan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, kita berniat di situ. Ya. Sebagian ulama mazhab membolehkan niat menjelang takbiratul ihram. Gimana niatnya? Ya, terserah antum dengan bahasa yang antum pahami. Ya, kalau bahasa Arabnya kan nawaitu atau apa? Usalli faradha dhuhri ya qasran, kan begitu. Dengan qasar ya mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala. Itu syarat-syaratnya harus di ini dalam salat. Ya, kita niat salat. Salat apa? Zuhur. Ya. Harus juga diniatkan apa? Menghadap qiblat. Kemudian juga adaan. Adaan atau qadaan harus adaan lillahi ta'ala. Nah. Dan itu boleh menjelang takbir, boleh ketika takbir. Nah. Kemudian ada syarat tambahan. Alla yaqtadi bimuqimin. Au bimutammimin fi juz'in min salatihi. Jangan sampai dia menjadi makmum bagi orang yang sholatnya sempurna. Ketika di tengah-tengah sholat dia masbuk, ternyata imamnya itu sholatnya sholat 4 rakaat, mentang-mentang dia safar, imam salam, dia menganggap, wah, saya kan safar, saya cuma nambah 1 rakaat lagi. Nah, ini adalah perkara yang salah. Ketika imam dalam keadaan mukim, atau kita katakan dia sholat secara sempurna 4 rakaat, kita masbuk, taruhlah kita hanya mendapatkan 1 rakaat, maka kita wajib menambah berapa rakaat? 3 rakaat. Kita wajib menambah 3 rakaat. Saya kira pernah terjadi di sebagian teman-teman, ya, dikarenakan taunya kalau safar itu qasar, kita menjadi makmum bagi seorang mukim, kita hanya mendapatkan 1 rakaat, kita menambah 1 rakaat. Ini adalah perkara yang salah. Paham? Oleh karena itu dikatakan alla yaqtadi bimuqimin, jangan sampai tahu, ya, apa, maaf, jangan sampai dia mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Ya. Misalkan ada orang yang sholat subuh, bangun siang-siang, belum sholat subuh, dia ingat ketika waktu zuhur. Ya, berapa rakaat kalau begitu? Enggak, kok 6. Dia ingat waktu zuhur. Ya, tentunya kalau mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Lagi sholat di depan. Kita dari Bandung datang. Safar kan? Ya. Wah, ini ada yang sholat. Udah nyangka masuk zuhur. Padahal orang ini sholat apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Ya, dia komat dulu orang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Sholat nih, saya ikut bareng. Dia menyangka apa? Mengikuti dari takbiratul ihram pertama, sholatlah. Rakaat kedua, salam, karena dia memang sholat untuk sholat apa? Untuk sholat subuh, dia mengqadha sholat yang memang lewat, tapi keterlaluan. sampai zuhur. Ini misalkan terjadi, ya misalkan terjadi, apa yang harus dia lakukan? Ikut salam atau bagaimana? Ya. Ikut salam atau dia menyempurnakan sholatnya? Nah, dikatakan di sini lam yajuz lahul qasr, dia tidak boleh mengqasar salat, dia wajib menyempurnakan salat dikarenakan dia mengikuti orang yang salatnya sempurna, yaitu salat apa? Salat subuh. Nah, iya. Walau sholat zuhur, apa bisa? Seandainya sholat zuhur di belakang orang yang sholat Jumat, dia sholat zuhur, dia musafir nih. Sholat zuhur di belakang orang yang sholat Jumat, tetap dia tidak boleh mengqasar sholat, walaupun seorang musafir. Ya, salah satu rukhsahnya adalah dia diperkenankan untuk tidak sholat apa? Tidak sholat Jumat. Tetapi dalam hal ini dia wajib untuk sholat Jumat ketika ya ketika sholat diqomatkan dia ada di masjid. Ya. Oleh karena itu ketika imam khutbah, orang musafir, imam khutbah, ya boleh enggak dia pergi? Dia musafir. Imam sedang khutbah. Ya, imamnya misalkan ceramahnya error lah gitu ya. Wah, kok kayak gini gitu. Kesel gitu kan? Nah. Boleh enggak dia pergi atau melanjutkan tidurnya? Jumatan itu kan biasanya begitu. Boleh enggak dia pergi atau melanjutkan kantuknya? Nah, atau melanjutkan apa duduknya. Dia boleh pergi dikarenakan dia musafir. Kecuali sholat sudah di apa? Sudah diqomatkan. Menurut mazhab yang lain, sholat sudah ditakbirkan, dia masih ada di situ, dia wajib ikut. Nah. Kemudian saya kira cukup ya masalah qasar dalam sholat. Qala rahimahullah, wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri. Boleh bagi seorang musafir untuk menjama' antara zuhur dan asar, wa baina al-maghrib wal 'isha'i fi waqti ayyihima syaa'a. Dan antara maghrib dan isya pada waktu yang dia inginkan, dia boleh menjamak takhir dan dia pun boleh pula apa menjamak takdim sesuai dengan kondisinya. Tetapi kalau Rasulullah SAW ketika atau jika beliau hendak safar sebelum masuk waktu sholat setelah zuhur, maka dia mengakhirkan sholat zuhur. Tetapi ketika waktu sholat sudah masuk, maka beliau ya mengerjakan sholat asar pada waktu zuhur. Jadi memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika kita mau safar, maka lihat kalau sebelum zuhur, maka hendaknya kita menjamak sholat zuhur kita nanti di waktu asar. Kalau belum masuk waktu asar, maka kita, maaf, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka kita diperkenankan untuk apa? Untuk menjamak takdim, ya, sholat zuhur atau sholat asar dilakukan pada sholat zuhur. Dalam hal ini ada sedikit perbedaan hukum antara jamak takhir dengan jamak takdim. Ya. Ini dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab yang lain, wallahu a'lam. Nanti kan materinya. Kalau antum-antum istiqomah di sini, ketika kita sudah selesai membahas ini, kita akan mencoba untuk apa? Mengeksplor bahasanya ya, mengeksplor mazhab-mazhab yang lain, sehingga kita sudah tahu, oh dulu mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab-mazhab yang lain, pendapat yang lain seperti ini, sehingga mudah bagi kita untuk apa? Melakukan perbandingan mazhab. Istilahnya ini adalah modal pertama kita. Saya tidak akan keluar dari pandangan Syafi'iyah dalam hal ini, walaupun mungkin menurut pribadi saya ini adalah yang tidak kuat ya, atau pendapat yang dhaif, tetapi kita menggunakan amanah ilmiah bahwa inilah madzhab Syafi'i dalam hal ini. Ya, di sini kita belajar, tidak belajar madzhabur rajih, tapi kita mempelajari madzhab Syafi'i dalam sebuah fikih. Walaupun terkadang ya, jika masalahnya krusial ya, seperti kemarin saya katakan bahwa di madzhab Syafi'i sebagian ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan seseorang untuk menjadi makmum bagi imam yang bermadzhab Hanafi, dikarenakan madzhab Hanafi meyakini ya bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun dalam sholat. Ya. Ini adalah qaul yang syadz dan qaul yang begitu lemah. Walaupun ini adalah qaul Syafi'iyah. Ya. Nah. Baik. Jadi jamak takdim memiliki perbedaan dengan jamak takhir dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, dalam jamak takdim ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ayyabda'a bil'ula bi'an yusalliyad zuhra qabla al-asr awil maghrib qabla isya. Kalau jamak takdim, dia wajib mendahulukan sholat yang pertama. Berarti jamak takdim zuhur dan asar, zuhur dulu baru asar. Ya. Berbeda halnya dengan jamak takhir. Jamak takhir ini seseorang diberikan pilihan. Ya. Nah, oleh karena itu jika seorang jamak takdim dia sejak sholat isya dulu baru sholat maghrib, dia wajib mengulanginya. Dia wajib mengulanginya. Berbeda halnya dengan jamak takhir, dalam hal ini madhab Syafi'i memberikan pilihan. Silakan. Jamak takhir antara maghrib dengan isya, boleh kita sholat maghrib dulu, ya boleh kita sholat maghrib dulu, atau boleh kita sholat isya dulu. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, ketika kita dalam perjalanan maghribnya lewat, ya, kita mendapatkan atau tiba ketika sholat isya sudah dimulai. Ya, kita belum sholat apa? Belum sholat maghrib. Nah, dalam hal ini, ya, kita mau milih sholat yang mana? Di jamaah di sini lagi sholat isya di dalam masjid. Maka kita boleh niat sholat maghrib atau niat sholat isya bersama jamaah. Boleh. Setelah itu baru sholat maghrib atau setelah itu baru sholat isya. Tetapi yang lebih afdol kita katakan dia berniat sholat apa? Isya bersama jamaah. Setelah itu baru sholat maghrib. Kalau jamaah takhir seperti itu. Tetapi kalau jamaah takdim tidak boleh. Ya, jamaah takdim. Ya, maghrib dulu baru isya. Syarat berikutnya adalah syarat yang kedua. Nah, niyatul jam'i inda tahrumil ula. Niat jama' menjama' salat ketika kita takbiratul ihram yang pertama. Jadi menurut pendapat Asy-Syafi'iyah dalam hal ini, ketika seseorang tidak berniat, dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, saya ini sekarang sedang safar, mau safar, saya mau di jama'. Dia belum berniat menjama', dia baru ingat setelah selesai salat pertama, maka tidak sah jama'nya, dia kerjakan di waktu. Dia wajib berniat ketika salat pertama, karena satu paket. Nah, au fi asna'iha, atau di tengah-tengahnya boleh, asal jangan lewat dari salam niatnya itu. Misalkan kita lagi baca Fatihah, saya mau safar, saya harus menjamak sholat saya, atau sedang teringat ya, di tengah-tengah, itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Jangan sampai dia sudah salam. Ya, oleh karena itu fala yajuzu ba'da salamil ula. Tidak boleh seseorang berniat setelah salam yang pertama. Berarti salam yang kedua baru ingat, enggak sah dia salat jamaknya. Dia wajib melakukannya pada waktunya, yaitu sholat asar atau sholat isya-nya. Syarat berikutnya adalah al-muwalah bainal ula wasaniyah, berkesinambungan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Ya, oleh karena itu tidak boleh ada fasil, ada pemisah. Ya. Ditekankan ketika sudah salam pertama, dia segera berdiri untuk melakukan sholat yang kedua. Makanya dikatakan di sini, falau waqa'a al-faslu at-tawil bainahuma amtana'a dhumma ath-thaniyah ila al-ula wa yata'ayyan ta'khiruha ila waqtiha. Seandainya ada pemisah yang lama antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, wajib dia melakukan sholat yang kedua pada waktunya, walaupun dia dipisahkan oleh sesuatu yang sesuatu yang uzur, misalkan lupa atau perkara yang membuat dia lupa. Lupa, saya harus menjamak sholat. Kalau panjang ya pemisahnya, maka dia tidak boleh. Berarti sunnahnya setelah salam langsung seperti itu. Kecuali menurut sebagian ulama, wala yadurrul faslul qasir, ya tidak mengapa pemisah yang qasir, ya sekitar beberapa detik qasir, ya 30 detik. Tetapi kalau misalkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, HP-nya nyala, telepon dulu, Assalamualaikum, ya akhwan, gimana kabarnya, sehat, keluar masjid dulu, ya, sudah ini, sholat, tidak sah sholat, ya, tidak sah dia sholat jamak dengan cara seperti itu. Dia wajib, kita katakan, dia harus untuk untuk segera melakukan sholat yang kedua, dikarenakan dia melihat niat untuk menjamak. Dan ini kaidah, dan ini yang rajih, dan ini yang rajih kita katakan. Wallahu a'lam. Nah, pemisah lama dan sebentar itu as-sahih ukurannya dikembalikan kepada uruf masing-masing, ya, kebiasaan masing-masing. Tetapi ya kita katakan kalau seandainya lebih dari 1 menit itu sudah lama, ya mungkin lebih sekali 1 menit, mungkin sholat saja pada pada waktunya saja. Nah, jadi al-muwalah, ya al-muwalah. Oleh karena itu sahnya sholat yang kedua, ya itu amat sangat berkaitan dengan sahnya sholat yang pertama. Seandainya pada sholat yang kedua dia udah sholat, subhanallah, bertakbir, ingat saya lupa al-fatihah pada sholat yang pertama, ya lupa baca apa meninggalkan rukun sholat pada sholat yang pertama, apa yang harus dilakukan? Segera memutus sholatnya dan segera mengulangi sholat yang pertama. Sholat yang keduanya tidak sah. Kenapa tadi? Wajib berurutan. Yang satu harus sah dulu, baru yang kedua. Ya. Tetapi kalau yang lupa itu perkara yang kaitannya abalus sholat, sunnah-sunnah sholat, maka la yadur, tidak mengapa. Ini jika yang terluput itu adalah arkanus sholat, rukun sholat, maka dia wajib memutus sholat yang kedua, ya kemudian wajib melakukan sholat yang pertama walaupun dan dimulai dari takbiratul ihram lagi. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana kaidah bahwa wajibnya berurutan dalam jamak takdim. Tetapi kalau jamak takhir, ya tidak ada kaidah seperti ini. Ya, misalkan ketika sholat yang kedua dia ingat sholat yang pertama lupa rukun sholat, dalam jamak takhir dia melanjutkan sholat yang keduanya, kemudian baru melakukan sholat yang pertama yang luput itu tadi. Nah, semoga bisa dipahami seperti ini ya. Baik, saya ulangi lagi biar bisa menetap bahwa ada perbedaan hukum antara jamak takhir dengan jamak takdim. Ya. Jamak takdim dia wajib apa? Wajib mendahulukan sholat yang pertama atas sholat yang kedua. Sementara jamak takhir tidak. Seseorang diberikan pilihan. Ya, kadang-kadang kita menganggap jamak takhir itu gimana? Berurutan juga ya? Atau gimana? Selama ini berurutan juga. Nah, dalam madzhab Syafi'i tidak. Ya, kalau takdim, kalau takhir tidak wajib. Ya, walaupun idealnya itu berurutan. Mengapa? Soal waktu yang pertama itu sudah hilang dalam jamak takhir. Kan begitu, Pak? Sudah bukan sholat yang adaan. Ya. Oleh karena itu dibolehkan dia sholat yang isya dulu baru maghrib. Boleh juga dia sholat maghrib dulu baru isya, dikarenakan waktu maghrib sudah habis atau waktu zuhur sudah habis. Berbeda halnya dengan jamak takdim. Ketika itu waktu yang ada adalah waktu apa? Waktu zuhur atau waktu maghrib. Dia wajib mengerjakan yang zuhur dulu baru kemudian yang maghrib. Ini alasan dari para ulama. Kemudian yang syarat berikutnya adalah dia wajib berniat untuk menjamak. Dia wajib berniat untuk menjamak. Ya, dan niatnya itu kapan? Ketika takbiratul ihram sholat pertama sampai menjelang salam sholat kedua. Ketika takbiratul ihram sholat pertama sampai menjelang salam sholat kedua. Kita katakan tadi gimana? Seandainya dia lupa niat setelah salam pada salat pertama, maka yata'ayyan ta'khiruha fi waqtiha. Dia wajib untuk mengakhirkan salat di waktunya. Dia wajib untuk melakukan salat yang kedua pada waktunya. Yang ketiga adalah al-muwalah, berkesinambungan. Ya. Nah, tidak boleh ada fasl yang tawil, pemisah yang panjang, baik itu dia sengaja maupun tidak disengaja, tidak boleh. Dia wajib ketika selesai salam, dia segera untuk bangkit kembali melakukan sholat yang berikutnya. Nah, kemudian qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu lil hadiri fil matri ayajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dan diperkenankan orang yang hadir, berarti orang yang tidak dalam keadaan musafir, fil matri, dalam kondisi hujan. Ini sekarang kita lagi musim hujan. Dibolehkan untuk menjamak antara maghrib dan isya, ya, pada waktu fi waqtil ula minhuma. Pada waktu maghrib. Ya. Kita katakan hal ini pun berlaku pada waktu zuhur dan asar. Ah? Gimana? Fi waqtil matar, matar adi, matar hujan turun. Apakah harus hujan lebat? Maksudnya? Iya. Ketika kita waktu zuhur, kemudian ketika sholat, ya, turun hujan, ya, turun hujan, lebat, turun hujan. Maka ketika itu kita diperkenankan untuk menjamak sholat dengan sholat asar. Misalkan kita dalam keadaan di masjid, ya, dalam keadaan di, ini dalam kondisi di masjid, kalau di rumah tidak. Ini dalam kondisi di masjid, ya. Dalam kondisi kita di masjid, misalkan kita belum masuk sholat. Kalau di zaman dulu kan kita ini, kalau di zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu sholat belum masuk, orang udah kumpul. Bener ya? Kalau di zaman sekarang sholat mau qomat baru satu baris. Kan begitu, ya. Makanya di zaman dulu orang banyak menunggu sholat. Jika turun hujan, dia mereka sudah di masjid. Mereka sudah di masjid, maka ketika itu dibolehkan mereka untuk apa? Untuk menjamak sholat. Menurut sebagian ulama mazhab, yang boleh adalah hanya maghrib dan isya saja. Wallahu alam, mazhab Syafi'i di sini memberlakukan pula waktu zuhur dan waktu asar ala sahih indal madhab. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Adalah, lihat, syaratnya ya. Jika antaqa'u shalah fi mawdhi'in law sa'a ilayhi asabahu al-matar. Jadi hujannya itu, jika kita pergi ke rumah atau jika dari rumah ke kita itu menyebabkan baju kita ini basah. Nah, menyebabkan baju kita basah. Jadi kalau hujan rintik yang baju kita enggak basah tetapi apa? Hanya ya seperti itulah ya. Maka tidak berlaku ini. Jadi hujannya lebat dalam waktu sekejap basah. Maka dibolehkan kita untuk menjamak salat. Dan ini bukan tanpa dalil ya Pak. Tetapi dalilnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinah samanian jami'an wa sab'an jami'an adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'isya min ghairi khaufin wala safar. Beliau salat di Madinah delapan rakaat, ya, delapan rakaat, zuhur dan asar, berarti di jamak, ya, maghrib dan isya, wal maghriba wal isya, wasab'an jami'an dan tujuh rakaat semua secara sekaligus, berarti maghrib dan isya min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada alasan takut musuh dan juga tidak dalam keadaan safar. Di sini para ulama ihtimal bahwa ketika itu hujan. Ya. Nah. Oleh karena itu dalam hal ini sebagaimana kita katakan boleh menjamak antara zuhur dan asar, boleh pula kita menjama antara sholat Jumat dan sholat asar. Sebagian kita mungkin menganggap boleh tidak menjama antara sholat Jumat dan sholat asar. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh. Kiasnya zuhur asar. Nah, dan ini warid ya, ada dalam nusus nas-nas dari kitab-kitab Syafi'iyah. Wa kama yajuzul jam'u bainal dhuhri wal 'asr yajuzul jam'u bainal jum'ati wal 'asr. Nah, sama syaratnya seperti syaratnya jamak takdim. Kalau zuhur dan asar, Jumat dan asar, ya, syaratnya sama. Berarti yang pertama dia harus niat jamak pada takbiratul ihram pertama. Yang kedua apa tadi? Ah, ayyabda bil ula. Hendaknya dia memulai dengan salat yang pertama baru yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Al muwalah, berkesinambungan. Jangan sampai ada faslun, ya, jarak yang memisahkan dan itu faslun toil, naam, antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Ini pun berlaku bagi orang yang mau menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira cukup ta'lim kita, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita sudah mulai masuk ke dalam materi sholat Jumat insyaallah biiznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.